jatuh cinta untuk kesekian kali. Baru kali ini ku rasakan cinta sesungguhnya. Tak seperti dulu, kali ini ada pengorbanan. Cinta bukan sekedar kata-kata indah. Cinta bukan sekedar buayan belayan paraduan samudera cinta. Dari palung hati tak terukur dalamnya hingga saat perpisahan tiba, mengundang air mata atau hanya secuil penyesalan. Cinta bukan sekedar datang dan menghilang. Semua karunia sang pencipta. Semua karunia sang pencipta.